Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz di sore hari ini Ustaz? Alhamdulillah birahmatihi wa fadlih, dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Ustaz ya. Dan mengenai tema yang akan Ustaz sampaikan di kesempatan sore hari ini apa nih Ustaz? Insyaallah taala kita akan mengambil dari buku An-Nabiyyu Ka'annaka Tarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Anda menyaksikan zat Nabi itu sendiri. Masyaallah. Sekarang kita berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sore hari ini. Walaupun kita tidak langsung berada seperti mana kita hidup di zaman para sahabat. Iya. Maka di sini ada kata-kata Ka'annaka, seolah-olah Anda melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ya, sahabat yang dimanapun Anda berada, ternyata pembahasan kita di sore hari ini sangat menarik tentunya. Dan untuk selanjutnya, mari kita simak dari sesi materi bersama beliau. Semoga memberikan manfaat dan kami bertugas mengucapkan selamat menyimak dan mendengarkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله pendengar radio Hang yang dirahmati Allah, نسأل الله العظيم رب العرش العظيم kiranya Allah menyembuhkan penyakit kita bagi yang berpenyakit dan Allah menjauhkan penyakit bagi mereka yang sehat. Dan Allah memudahkan hajat-hajat kita dan Allah berkahi bagi kita itu semua. Dan Allah menjauhkan hal-hal yang mencelakakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun antum berada yang dapat mendengarkan kajian kita pada sore hari ini. Hayyakumullah wa bayyakum wa an yatiba Allahu azza wa jalla mamsakum wa an yaj'alallahu khair a'malina khawatimaha fallah waliyudhalika walqadir alih. Kita insyaAllah ta'ala akan membahas sebuah buku kecil yang bernama An-Nabiyyu Ka'annaka Tarah. Rasulullah SAW seolah-olah Anda menyaksikannya sendiri. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW, sifat-sifat Rasulullah SAW, adab-adab, ibadah-ibadah Rasulullah SAW. Buku ini adalah seolah-olah merupakan ringkasan daripada kitab yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam Syama'il Muhammadiyah, yakni karakteristik sifat, ciri dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah butuhnya kita kepada kitab-kitab seperti ini ya ikhwatal iman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kita, adalah merupakan qudwah, contoh terbaik bagi mereka yang mengharapkan kemuliaan dan mengharapkan hidayah, kesuksesan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Allah Subhanahu wa taala memuji-muji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seraya Allah berfirman, sesungguhnya yang artinya adalah sesungguhnya telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Maka ya ikhwatal iman, tidak ada al-fauz kebahagiaan dan kesuksesan dan hidayah serta keselamatan. Wala istiqrarin wala tama'ninah. Wala istiqrar wala tama'ninah. Kedamaian dan ketenangan. Tidak ada itu semua bisa dikejar. Illa bittiba'i hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dengan cara mengikuti petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wal istidha'ati binurin nubuwati fi kulli amri minal umur. Dan tidak mungkin kita bisa mendapatkan hidayah, kesuksesan, ketenangan dan yakni kebaikan perkara kecuali juga kita mencari penerang, cahaya daripada cahaya kenabian di dalam segala perkara-perkara kita. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam 'allama ummatahu kulla ma yahtajuna ilayhi fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya apa saja yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka dan bahkan setelah kematian mereka. Hatta innahu sallallahu alaihi wasallam bayyana lahum adabal waqa' baina zawjain. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada mereka tata cara bertemu dengan bertemunya suami istri. Bahkan qada'il hajah, bagaimana adab-adab tentang qada hajat, wan naumi wal aql, serta bagaimana adab tidur, adab makan dan yang lain. Maka insyaallah taala buku yang akan kita baca ini ya ikhwatul iman adalah merupakan lembaran-lembaran yang ditulis oleh seorang syekh yang di dalamnya terkandung keterangan-keterangan tentang sifat-sifat dan perilaku syama'il adab dan bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau hanya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja atau hasan tanpa memasukkan ke dalam kitab ini yang dhaif ataupun apalagi maudhu'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dan hidayah agar kita diberikan Allah taufik mengikuti Nabi kita, menjalankan hidayah ini, menjalankan hidup kita sesuai dengan hidayah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik zat yang kita minta dan dialah sebaik ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong ya ikhwatal iman. Maka ikhwani dan akhwati fillah rahimakumullah, di antara poin pertama yang akan kita bahas daripada buku ini, bagaimanakah sosok dan karakter tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini pun kita tahu bahwa memang dari segi fisik pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah memang orang pilihan. Tidak ada celaan, tidak ada celah untuk mencela Nabi sallallahu dari segi fisiknya. Kalau istilah orang sekarang itu rumah Rasulullah sallam itu adalah yakni perumahan Rasulullah itu datar. Tidak ada mencong-mencongnya, tidak ada naik turunnya. Rasulullah itu datar. Nah, silakan ya ikhwatal iman ikuti berdasarkan dalil-dalil hadis-hadis yang sahih ataupun hasan yang menerangkan tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang pertama yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah sifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah. Ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat fisik beliau, badan beliau. Dan ini pun bisa kita dengan ini mendeteksi banyaknya orang-orang yang berdusta atas nama bermimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ini di antara ciri-cirinya. Sehingga kalau ada orang yang mengaku-ngaku bermimpi dengan Rasulullah sallam, kita akan tanyakan mereka, dari mana Anda tahu itu Rasulullah sallam? Coba sebutkan ciri-cirinya. Maka mereka, para pendusta itu, tidak bisa. Mereka akan dikuliti oleh ahlul ilm. Yang pertama adalah tentang jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kana ahsanun nasi wajhan. Ciri-ciri Rasulullah itu yang pertama adalah Rasulullah itu adalah manusia yang paling elok mukanya, paling tampan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di antara keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mirip dengan beliau adalah cucu beliau yang bernama Hasan. Maka Hasan itu pun seluruh manusia, yakni wanita-wanita sangat cenderung kepadanya. Dikatakan dalam riwayat bahwa Hasan itu adalah talak, banyak mentalak wanita di Kufah. Dan setiap wanita yang dia talak itu adalah tidak ada yang ridho, masih cinta sama dia. Tidak ada yang ridho ditalak. Karena dia juga mirip mukanya dengan muka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama ciri-ciri Rasulullah SAW itu mukanya itu adalah ganteng. Kemudian wa ahsanuhum khalqa. Dan Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling ideal ciptaan tubuhnya itu. Kadang-kadang kan ada di antara kita ini kegendutan perutnya. Ada yang kegemukan. Ada yang terlalu kurus, ada terlalu pendek, terlalu tinggi. Rasulullah SAW itu ahsanuhum khalqa. Manusia yang khilqahnya itu, tubuhnya itu adalah paling bagus. Dari mana kita tahu? Di antaranya adalah laisa bitawilil bain. Beliau itu bukanlah tinggi jangkung sehingga wah tinggi banget. Tidak, beliau itu bukanlah bitawilil bain. Bukanlah tinggi sekali. Wala bil qasir, dan juga beliau tidak dikatakan pendek. Sehingga tubuh beliau itu sangat ideal. Maka itu yang pertama tentang ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat pada hari ini laki-laki paling ganteng, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas itu lagi. Begitulah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta orang Arab Badui pun waktu itu melihat beliau yang telah dicaci maki oleh Quraisy, mengatakan, saya melihat wajah Nabi Muhammad itu bukanlah laisa biwajhin kadzdzab. Wajah pemilik wajahnya itu bukanlah wajah-wajah pendusta. Nampak memang. Di dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, kana marbu'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah marbu'. Artinya itu adalah mu'tadil, ideal sekali. Tubuh Nabi itu sangat ideal. Artinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Untuk ukuran Saudi, untuk ukuran manusia. Ba'id. Ba'idun ma bainal mankibain. Lebar dadanya itu. Bahu beliau itu, bahu dengan bahu itu adalah jauh, lebar ininya itu. Jadi dada beliau itu, memang dadanya itu bukan sempit. Nampak beliau berwibawa. Dadanya itu lebar. Jadi tidak mengecil tubuh beliau di atas. Jadi memang pundak beliau itu betul-betul lebar dan nampak pekerja dan memang gagah. Lahu sya'run yablughu shahmata udhunayh. Beliau dari segi rambutnya adalah mempunyai rambut sampai kadang-kadang itu adalah shahmata udhunayh. Sampai ke anak telinga beliau. Jadi kadang-kadang rambut beliau itu pendek saja. Kadang-kadang nanti akan ada penjelasan di dalam hadis yang lain, kadang Rasulullah SAW rambut beliau itu sampai panjang, hampir mengenai bahunya itu. Jadi kadang Rasulullah SAW pendek rambutnya, kadang-kadang dia panjangkan. Berwibawa Nabi SAW. Maka disitulah sebagian anak muda, sebagian kaum muslimin, ingin mencontoh Nabi, kadang-kadang itu panjang rambutnya. Tapi tidak panjang seperti wanita, sampai melewati bahunya itu. Sehingga orang melihat dari jauh ini, perempuan atau laki ini? Lah, beliau nampak gagahnya. Itu hadis yang kedua ya ikhwatal iman. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis yang ketiga, kana dakhmur ra'si wal yadaini wal qadami. Di antara ciri-ciri Nabi alaihi salatu wasalam adalah kepala beliau itu besar, tangan dan kaki-kakinya itu besar-besar badannya itu. Tidak ada yang mengecil mengempes menunjukkan berisi. Jadi kepalanya itu bukan kecil. Tapi kepalanya itu betul-betul memang kita lihat jari-jarinya itu, kaki-kakinya itu memang nampak. Kan ada kadang-kadang laki-laki tapi lentik tangannya. Lentik kakinya. Ini cocok untuk tukang masak. Kalau Rasulullah SAW memang nampak pekerja, memang jenderal beliau itu. Gagah Rasulullah SAW itu. Kepalanya itu bukan kecil penyet gitu, enggak. Biarpun ayam penyet itu enak, tetapi kalau kepala penyet tak enak juga. Kata liman. Kalau Rasulullah SAW tidak, besar kepalanya itu. Nampak memang beliau itu, subhanallah. Itulah Hadis yang ketiga, yang keempat, kana wajhu mithla syamsi wal qamar. Subhanallah. Adalah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti matahari dan bulan, bercahaya, memberikan cahaya, subhanallah, memantulkan cahaya-cahaya, menyejukkan jiwa, terang. Wajah Rasulullah bukan gelap, karena ada orang itu wajahnya itu gelap, dari wajahnya saja nampak wajah perampok. Ikhwani fiddin rahimakumullah, wajah Rasulullah SAW itu putih bersih cemerlang, bagaikan laksana matahari di pagi hari begitu terbit, dan bagaikan bulan purnama di malam hari. Ya subhanallah. Itulah Rasulullah SAW, Rasulina al-Karim, al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya itu berseri-seri, memancarkan keimanan dan ketakwaan. Berbeda dengan orang-orang fusak, orang-orang fasik. Biar bagaimanapun nampak di wajahnya itu kegelapan dosanya itu. Semoga Allah yang menutupi aib-aib kita, ya ikhwatal iman. Adapun Rasulullah SAW, nampak di wajahnya itu wajah-wajah yang memang ahlut taqwa wassalah. Wa kana mustadiran. Apakah wajah Rasulullah itu adalah yakni petak? La. Wajah Rasulullah itu ganteng. Dia itu kayak bulat gitu, arah bulat mukanya itu. Bukan petak, kayak kaleng. Wajah Rasulullah SAW itu tampan kali. Begitulah ikhwan. Sudah putih, kemudian bercahaya, bagaikan di siang, yakni matahari terbit, memancarkan cahaya yang subhanallah memberikan keindahan, menerangi sekelilingnya, dan bagaikan bulan purnama di siang malam, dirindukan oleh semua orang. Sampai-sampai banyaknya wanita-wanita ingin menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diabadikan di dalam ayat bahwa wanita-wanita itu ingin kalau mereka adalah miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ingin memiliki ketampanan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih-lebih lagi ketampanan iman, keeloan hati dan iman yang dikejar pada muslimah-muslimah di saat itu. Subhanallah. Itulah Rasulina al-Karim, ya ikhwatal iman. Ganteng, mustadir. Mustadir itu adalah yakni bulat oval begitu, arah ke situ. Mukanya itu menunjukkan bukan petak muka Nabi itu sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain, ini masih satu makna sebenarnya. Tapi ini lebih rinci. Hakana raba'atan minal qawm. Beliau itu adalah apabila berdiri, berjalan bersama berapa orang, beliau itu nampak memang raba'atan minal qawm. Beliau itu tengah-tengah di antara kaum. Kalau ada 2 meter lebih panjangnya. Ada yang 1 meter setengah pendek kali. Beliau nampak ideal sekali. Itulah kata beliau. Ini hadis yang muttafaqun alaih. Laisa bitawilil bain, bukanlah tinggi jangkung, tinggi kali. Wala bil qasir, dan beliau bukan pendek pula. Kalau istilah orang kita sekarang itu samekot, 1 meter kotor. Bukan. Kemudian beliau itu apa? Azharul laun. Subhanallah. Warna kulit beliau itu betul-betul, subhanallah, bagus sekali. Beliau itu betul-betul putih bercahaya. Laisa bil abyadil ahmaq amhaq, bukanlah putihnya itu putih bule. Putih kayak yakni putihnya orang barat itu, enggak. Tapi adalah putih bersih, musyrik, bercahaya. Bukan putihnya itu putih gelap. Enggak, beliau itu putih langsat, memberikan kesan subhanallah. Kalau istilah makanan, kita ingin menggigitnya itu. Begitulah kulit Rasulullah SAW. Ke azharul laun. Jadi katakan azhar itu abyad musyrik. Putih cemerlang. Laisa bil abyadil ahmaq, tetapi putihnya itu bukan putih. Putih bule. Terlalu putih pula. Kayak kulit kambing. Rasulullah SAW ya. Dan juga tapi wala bil adam. Dan beliau itu bukan pula hitam. Bukan pula beliau itu sawo matang kayak kita. Beliau putih langsat begitu. Putih ke Arab lah. Dan bukan Arabnya itu seperti kita, kulitnya itu sawo matang, enggak. Laisa bil Adam. Wala bil ja'dil qatat. Kemudian rambut beliau juga, kalau kembali lagi di ini kan digambarkan tentang tubuh beliau itu, walaisa bil ja'dil qatat, bahwa rambut beliau itu bukanlah keriting keribu, keriting indomie, bukan. Rambut beliau itu bukan keriting tak beraturan gitu. Beliau bukan keriting rambutnya. Rambut beliau itu lurus. Tetapi kata beliau di dalam hadis ini, wala bis sabti. Tetapi bukan juga, yakni lurus kaku. Jadi ada beliau itu agak bergelombang. Dikatakan keriting tidak, tetapi lurus bergelombang, berombak. Itulah gambaran rambut-rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, tinggi pendeknya dan warna-warna kulit beliau. Dari itu saja memang menampakkan, masya Allah, kita seolah-olah kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada siang hari ini, ya ikhwatal iman. Iya, makanya pantaslah Khadijah radhiyallahu taala anha saja begitu mendengar Nabi sallallahu melihat Rasulullah, langsung dia subhanallah pucuk dicinta ulam pun tiba. Laki-laki yang dia idamkan selama ini langsung ada pada tubuh Nabi sallallahu, akhlak dan perangainya semua, langsung dia tak tahan, tak bisa tidur sampai dia menyuruh kawan setianya untuk melamar Nabi sallallahu, mau tak? Subhanallah. Sementara Khadijah pun saat itu, para raja melamar dia dan dia tolak para raja itu. Aba, dia enggan sampai bertemu dengan laki-laki sejati seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita bangsawan Quraisy. Cantik jelita dan kaya, dan itulah, maka dia pun menyerahkan seluruh hidup, harta dan bahkan dirinya untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran bagaimana di samping tubuh yang seperti ini ada kenabian yang merupakan rahmat Allah yang tertinggi kepada seluruh alam. Maka tidak heran orang yang berpikir, kalau kita pelajari satu demi satu nanti tentang Nabi kita, pantaslah para sahabat itu ingin semuanya itu sampai meminum kencing-kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Setelah melihat tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak syak lagi murka Allah bagi mereka, diancam dengan nar bagi mereka yang tidak mentaati ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ya ikhwatal iman. Kemudian di dalam hadis yang lain memberikan rincian lagi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana syadidu sawadi sya'r. Ini lebih rinci lagi. Kalau tadi adalah sifat umum, sekarang lebih rinci lagi. Bagaimana kira-kira warna rambut Rasulullah itu? Dikatakan syadidu sawadi sya'r. Rambutnya itu hitam banget, menunjukkan hitam kemilau. Betul-betul subhanallah, menunjukkan kebersihan dan kesehatan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Rambutnya itu bukan pirang. Rambutnya itu bukan warna putih. Subhanallah. Beliau itu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sangat hitam sekali. Banyak yang warna rambutnya itu hitam tetapi tidak hitam banget. Kalau Rasulullah sallam bangetnya itu banget gitu. Semana dikatakan syadid gitu, seperti itu. Kemudian dikatakan juga tentang mata beliau itu, ikhwatal iman, mata beliau itu betul-betul akhalul ainain. Jadi betul-betul ikhwatal iman, matanya itu subhanallah. Kalau bagian hitamnya itu hitam banget, kalau putihnya itu putih banget. Bagaimana itu? Bagaikan anak kecil baru lahir itu putih bersih gitu kan. Belum ada dosanya gitu, anak-anak itu nampak. Itu menunjukkan di kalangan Arab, ketika bangsa Arab menyebutkan kecantikan di dalam Arab itu ada bidun arba, wasudun arba. Empat yang putih dan empat yang hitam. yang dimaksud oleh orang Arab itu yang cantik dan ganteng itu apabila ada empat yang putih dan empat yang hitam. Apa yang dimaksud dengan itu? Hitam yang empat yang putih. Pertama, putih giginya itu putih. Kemudian putih matanya itu putih banget. Kemudian kukunya itu yang ada yang sedikit itu kukunya itu putih. Jadi kulitnya itu putih. Kemudian yang cantik yang empat itu yang hitam rambutnya, alisnya, yakni berkaitan dengan bulunya itu, bulu mata, alis, rambut hitam. Kemudian bola mata yang hitam itu hitam banget. Begitulah ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cantik, apa ganteng dan memang bagus sekali tubuh dan perawakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza wati'a, idza wati'a biqadamihi wati'a bikulliha. kalau dia berjalan dengan kakinya, dia itu berjalan dengan semua kakinya itu. Jadi tidak ada yang apa namanya itu terangkat tumitnya dia berjalan, tidak. Betul-betul pas ke tanah gitu. Itulah ciri-ciri kaki beliau itu. Ini berbicara tentang kaki ini kota lima. Idza wati'a, kalau dia berjalan biqadamihi dengan kedua dengan telapak kakinya, wati'a bikulliha, dia berjalannya itu, dia menginjakkannya itu secara keseluruhannya itu. Jadi enggak apa namanya? Akan ada orang itu berjalan nampak belum lagi seluruh kakinya itu menempel ke tanah, udah jalan lagi. Kayak jingkrak-jingkrak gitu. Kalau Nabi kita tidak. Jinjit apa? Nah, seperti itu. Ini enggak. Rasulullah SAW itu betul-betul tok pas-pas gitu. Menunjukkan kewibawaan dan kesehatan tubuhnya itu. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi aqhalul ainain, itu tadi sudah kita ini kan bahwa kemudian aswadu jufunihima, bahwa apa ya, matanya itu, bulu matanya itu betul-betul hitam. Hitam. Jafnah. Bulu matanya itu yang atas dan bawah itu hitam. Begitulah ikhwatal iman. Kemudian beliau itu juga akhmasul qadamain. Yakni punggung-punggung apa namanya, telapak-telapak daripada telapak kakinya itu adalah agak datar, enggak cekung. Beliau itu di sini kakinya itu tidak cekung kali. Dia agak datar. Datar kakinya. Itulah Rasulullah SAW itu. Dikatakan gambarannya tentang kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Imam Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian ikhwatal iman, di antara ciri-ciri alaihi salatu wasallam, kana idza sarra istanara wajhu ka'annahu qita'atu qamar. Tabiat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam sangat nampak pada wajah beliau apabila beliau lagi gembira. Itu adalah istanara wajhu. Wajahnya itu ceria. Nampak keceriaan tatkala beliau itu bergembira. Ka'annahu qita'atu qamar. Seolah-olah wajah beliau itu sepenggal bulan purnama. Subhanallah. Bagaimana gambarannya itu ya ikhwatal iman? Hadis muttafaqun alaih. Ada orang itu dia bergembira pun tak nampak di wajahnya itu. Dia itu lagian sebel atau lagian marah, tak jelas. Orang pun sehingga susah mendeteksinya. Ini kadang orang itu lagian bergembira pun mukanya masih masam. Kalau Rasulullah tidak. Nampak memang. Tatkala beliau itu beliau senang, ada sesuatu yang menggembirakan beliau, langsung mukanya itu yakni ceria, berseri-seri. Laksana penggalan bulan purnama di malam hari, di kegelapan hari, ya ikhwatal iman. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim, kana abiyadun abiyadu malihil wajah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah putih kulitnya. Dan ini sudah diterangkan di atas, putihnya itu bukan putih bule gitu. Malihul wajah, manis mukanya. Jadi mukanya itu betul-betul subhanallah. Ada orang itu mukanya itu memang nampak hitam pekat. Tak elok dipandang. Kalau Rasulullah itu, subhanallah, mukanya saja, ya ini kalau istilah airnya itu betul-betul air yang enak diminum. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itu berbicara sedikit tentang bagaimana tubuh Nabi alaihi salatu wassalam. An-nabiyyu ka'annaka tarah. Nabi SAW seolah-olah Anda menyaksikannya. Bagian kedua yang akan kita sampaikan pada sore hari ini, pendengar hang yang dirahmati Allah, sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam. Ini rincian sedikit tentang rambut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata beliau, kana sya'ruhu dunal jummah wa fawqal wafrah. Ini merincikan gambaran rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambahan daripada hadis yang pertama tadi. Tadi dikatakan rambut Rasulullah SAW itu adalah sampai syahmatul udhunai. Yakni sampai kepada daun telinganya itu pendek. Tapi dalam hadis yang lain, kadang-kadang Nabi SAW itu rambutnya itu adalah sampai dunal jumlah, jummah, di bawah daripada jummah dan di atas wafrah. Ini ada istilah bahasa Arab. Al-jummah itu adalah orang yang mempunyai rambut yang berjuntai sampai ke bawah bahunya itu. Sampai menyapu-nyapu bawahnya itu. Beliau tidak sampai menyapu-nyapu bahunya, tapi kena sedikit saja, mau mengenai bahunya. Wafauqal wafrah. Wafrah ini hanya sedikit panjang dari melewati telinga. Itu namanya wafrah. Maka Nabi SAW begitulah, tidak terlalu panjang juga, sehingga melewati pundak beliau dan juga tidak terlalu pendek. Kadang-kadang itulah gambaran rambut beliau dibuat beliau. Dan beliau sangat bersih. Beliau itu nanti akan kita terangkan bagaimana. Beliau itu sangat resah tatkala ada sedikit pun bau dari tubuh beliau itu. Paling gerah. Itulah gambaran rambut beliau. Jadi dikatakan dalam buku kita ini, al-wafratu majawaza syahmatal udhun. Wafrah itu adalah sesuatu rambut yang melewati daun telinga. Sementara al-jummah sesuatu yang rambut yang yakni berjuntai sampai ke bahu-bahunya, melebihi bahunya. Beliau antara ini dan itu. Di dalam riwayat yang lain, kana hadis yang muttafaqun alaih, kana sya'ruhu yadribu mankibai. Ini adalah para sahabat memberikan gambaran hidup dan jasad beliau berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dilihat oleh masing-masing mereka. Sehingga ada yang waktu itu melihat tubuh rambut beliau itu sampai ke daun telinga, ada yang melihatnya sampai ke bahu. Maka hadis ini yang muttafaqun alaihi dikatakan, kadang Nabi SAW rambutnya itu kata beliau, yadribu mankibai, sampai memukul-mukul sampai kepada bahunya itu. Berarti dapat disimpulkan bahwa rambut Rasulullah itu paling panjang sampai ke bahu. Tapi kita jangan terjerembab hanya sebagian manusia ada mengikuti Rasulullah dalam rambutnya doang. Rambutnya doang dipanjang. Sunnah yang lain tak ada. Kemudian di dalam hadis yang lain di dalam Sahih Al-Jami', kana syaibuhu nahwa 20 sya'rah. Tetapi juga Rasulullah SAW itu punya uban sekitar yakni 20 helai uban. Beliau juga ubanan di yakni di hidup beliau, beliau juga manusia seperti biasa bisa terkena uban. Setelah kita mengatakan rambut beliau itu sangat hitam, ternyata ada juga uban beliau setelah beliau tua sekitar kalau dihitung 20-an helai rambut uban. Syaibah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana katsiru sya'ril lihyah. Bahwa jenggot beliau itu sangat lebat. Jadi jenggot Rasulullah itu bukan seperti sebagian kaum muslimin, tubuhnya itu jenggotnya itu cuma 2-3 biji gitu. Enggak, Rasulullah itu penuh jenggotnya. Lebat jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan di antara syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri Nabi itu adalah berjenggot. Nah, memang nampak kelaki-lakiannya itu. Nampak ininya. Jelas. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Hadis yang lain, yang muttafaqun alaih, kana yusaffiru lihyatahu bil warsi. Adalah Nabi SAW mewarnai jenggotnya dengan al-wars. Istilah orang mengecat jenggotnya dengan warna kuning, menguningi jenggotnya dengan al-wars. Waras ini adalah nabatun yustakmalu fi talwinil malabis. Nama tumbuhan. Kalau istilah sekarang kita disemir dengan semir yang tidak menghalangi wudu. Karena itu sunnah Nabi SAW, tatkala jenggot sudah putih, maka disunnahkan untuk dicat dengan cat selain daripada warna hitam. Rasulullah memilih dengan arah kekuning-kuningan. Itulah gambaran jasad fisik Nabi yang mulia SAW serta rambutnya. Baik, kita ke bagian ketiga ya ikhwatal iman. Di dalam program kita pada sore hari ini, An-Nabiyyu ka'annaka tarah. Nabi SAW seolah-olah Anda menyaksikannya ini. Bagaimana dengan bau tubuh beliau SAW? Ada orang itu nampak ganteng, cakap. Begitu kita mendekat, wah, kita pengen menjauh. Ada orang itu subhanallah ketika dia berbicara, merdu kali, syahdu kali. Begitu kita mendekat, tak tahan kita di sampingnya seperempat jam pun. 5 menit pun enggak mau kita di sampingnya. Kalau Nabi SAW bagaimana? Kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ar-rihu at-thayyibah. Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah beliau sallallahu alaihi wasallam sangat senang, sangat gandrung, doyan dengan rih, udara-udara yang segar. Udara-udara yang tayyib, yani wangi-wangi. Beliau sangat suka namanya yang wangi-wangian. Yang namanya wangi suka beliau. Kana la yaruddu tayyib. Oleh karena itulah, beliau tidak pernah menolak pemberian orang yang bernama minyak wangi. Karena itu adalah kesayangan favorit beliau. Sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari. Rahimahullah ta'ala. Di dalam hadis yang lain dikatakan, sehingga beliau itu di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Sa'ad dan sahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, kana ya'rafu bi rihi at-thayyib idza aqbal. Beliau itu sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan yakni bau sedap, bau minyak wangi ketika dia datang. Bahwa di pertanda datangnya Rasulullah sallam itu ada datang dulu ini semerbak ruangan dibuatnya. Enak ininya dibuatnya itu. Berbeda dengan kita. Kadang-kadang kita habis kerja pun, lagian bau-bau badan kita, bertemu dengan istri, ataupun istri justru yang di rumah tok, begitu datang suaminya, ingin mendekati dia, baunya pun masih bau bawang merah. Kalau Rasulullah SAW, begitu dia mau datang, orang itu tahu ciri-cirinya itu, betul-betul dikenal, kewangian jasad Nabi, pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Nabi SAW, hubbiba ilayya min dunyakum, dibuat cinta kepadaku dari dunia kalian adalah at-tayyibu wan nisa, wewangian dan wanita. Itu adalah sesuatu yang sangat dibuat Allah cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi SAW tidak pernah menyentuh kecuali miliknya. Ikhwani fid din rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, kana yashtaddu alaihi an yujad minhu ar-rih. Beliau tuh sangat sangat merasa sumpek. Beliau tuh sangat betul-betul merasa enggak enakan apabila ada bau-bau yang tidak sedap dari tubuh beliau. Beliau sangat risih sekali apabila tercium dari tubuh beliau sesuatu yang tidak bagus, tidak wangi. Hadis muttafaqun alaih. Ada sebagian kita ini kadang-kadang bahkan dia seorang istri, dia itu sudah tidak gosok gigi, tidak mandi dengan baik, dia tidak merasa beban. Adapun Rasulullah SAW itu adalah dia itu merasa sangat risih terhadap dirinya tatkala tercium sedikit apapun tentang dirinya itu sesuatu yang tidak sedap baunya. Subhanallah. Itulah Nabi yang mulia SAW. Itulah yang menyebarkan sunnah. Itulah yang kita cintai, itu ya khotaliman. Itulah gambaran fisiknya. Begitulah ciri-ciri beliau SAW. Nah, kita pindah ke nomor 4. An-Nabiyyu ka'annaka tarah. Kalamuhu sallallahu alaihi wasallam wa samtuh. Sifat bicara Nabi SAW dan diamnya itu. Bagaimana ada di antara manusia ini, banyak aja mau cerita saja maunya. Sarsarah. Banyak mencora. Ada yang tidak bisa bicara. Bagaimana dengan Nabi alaihi salatu wasalam? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahumullah, bahwa kana tawilus samti qalilud dhahik. Adalah Nabi sallam itu lebih banyak diamnya dan sedikit tertawa. Beliau itu berwibawa, banyak berpikir, tidak ceplas-ceplos gitu saja. Berbeda dengan manusia yang tidak banyak berpikir. Dia taunya urusan makan aja. Cerita sana, cerita sini, kayak burung beo. Kayak burung berkicau di pagi hari. Kalau beliau tidak. Beliau lebih suka pendiam, diam, dan sedikit tertawa. Kemudian, la yad kana la yadhaku illa tabassuma. Di antara ciri-ciri beliau juga, beliau tidak tertawa kecuali sekedar senyum saja. Beliau, tertawa beliau itu senyum. Dan beliau suka mengumbar senyum. Maksudnya pada tempatnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian dalam riwayat yang lain, kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Adalah Nabi SAW. Apabila beliau berbicara dengan satu pembicaraan, beliau mengulang-ulanginya sampai 3 kali. Beliau mengulang-ulangnya sampai 3 kali. Hatta tufhamaan, sampai dipahami dari pembicaraan beliau. Wa idza ata ala qaumin takfalam fasallama alaihim. Kalau dia mendatangi sebuah kaum, dia mengucap salam pada mereka. Sallama alaihim thalathan, dan bahkan beliau salam kepada mereka 3 kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitulah dia hidupkan suasana. Jadi, tidak dengan suara yang enggak kedengar, enggak semangat. Tidak, beliau, assalamualaikum. Sampai beliau kadang-kadang sampai 3 kali mengucap salam kepada jamahir itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wahakada. Demikianlah ikhwat al-iman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi orang itu ada yang berbicara itu berkicau, berkikik-kikik, kakak kukuk seperti itu. Tanpa arah. Kalau orang salam tidak. Kana kalamuhu yafhamuhu kullu man sami'ah. Kemudian bahasanya itu lugas dan luwes dan serta gimana? Sangat bagus tutur kata dan susunan kata beliau itu alaihi salatu wasalam. Adalah ucapan-ucapan beliau itu yafhamuhu kullu man sami'ah, dipahami semua orang yang mendengarkannya itu. Itulah kepasihan bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan jawami'ul kalim. Sedikit kata tetapi syarat dengan makna. Di dalam hadis yang lain yang muttafaqun alaih, kana yuhadditsu haditsan law a'addahu al-'addu la ahsah. Adalah Nabi sallam dia membicarakan suatu pembicaraan. Kalau seandainya ada orang yang ingin menghitung-hitung pembicaraan beliau, pastilah dia bisa menghitungnya. Artinya itu tidak banyak bicara Nabi, baik khutbahnya, baik pembicaraan yang lain, tidak banyak kali, tidak banyak ceritanya, tidak. Begitulah ikhwat al-iman rahimakumullah. Ikhwani dan akhwati fillah rahimakumullah. Itulah tentang, subhanallah, bagaimana tentang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi tidak seperti kita itu membosankan orang lain pembicaraan kita. Kemudian bagian kelima yang akan kita bicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatuhul ukhra, sifat-sifat yang beliau yang lain, kana yamshi mashyan yu'rafu fihi annahu laysa bi'ajizin wala kaslan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Asakir dan dihasankan oleh Syekh Albani. Adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berjalan, maka nampak pada tata cara jalan beliau itu, beliau itu bukanlah orang yang lemah dan bukanlah orang yang pemalas. dari jalannya itu semangat. Bahkan kadang-kadang sampai lari Umar radhiyallahu taala anhu mengejar beliau. Jadi kalau kita perhatikan kadang-kadang di rumah sakit sebagian dokter dan bidannya itu malah sudah menghadapi kematian, menghadapi orang yang sakit dan seterusnya, masih santai aja jalan kayak enggak ada masalah. Padahal sudah ada orang yang sekarat barangkali. Kalau Nabi SAW itu nampak semangat. Dalam perjalanan biasanya itu ada semangat. Jadi nampak dari tata jalannya pun, beliau itu bukanlah orang pemalas, dan beliau itu bukanlah orang yang yakni lemah. Bukan lagi yang sakit atau apa, enggak. Nampak. Yakni tata jalannya itu semangat dan penuh. Yakni keyakinan. Di dalam hadis yang lain dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga, kana idza masya lam yaltafit. Di antara ciri-ciri jalan Nabi SAW, tata cara beliau berjalan, apabila Nabi SAW itu berjalan, dia tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Beliau itu tidak banyak menoleh ke kiri dan ke kanannya. Beliau itu ikhwatal iman rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu lam yaltafit, dia tidak suka menoleh-menoleh gitu. Curi pandang tidak suka. Beliau kalau mau melihat, lihat semua dengan semua. Kemudian di dalam riwayat yang lain, kana yaja'alu, kana yatakhattam bil fiddah. Di antara ciri-ciri beliau sallallahu alaihi wasallam juga, beliau itu mempunyai sebuah cincin. Beliau memakai cincin yang terbuat daripada perak. Dengan demikian bolehnya, sunnahkannya seseorang memakai cincin dari perak. Hadis riwayatkan Imam Bukhari. Di dalam riwayat yang muttafaqun alaih, kana sallam yaj'al fissata mimma yali kaffahu. Beliau sallam menjadikan cincinnya itu pada ruas yang setelah langsung pada ruas jari-jari beliau yang kanan, tangan kanan setelah telapak tangan itu. Jadi tidak di tengah tetapi mendekati langsung di perbatasan di sambungan antara jari manis ini dengan telapak tangan. Begitulah gambaran tata cara bercincinnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara cara-cara beliau tadi sudah kita sebutkan, kalau beliau mau memandang, beliau itu memandang dengan seluruh maju wajahnya, enggak ada noleh-noleh. Di dalam hadis yang lain, kana idza atamma sadala imamatahu baina katifai. Di antara ciri-ciri beliau berpakaian adalah apabila beliau memakai imamah, yakni kalau istilah orang sekarang serban, maka beliau sadala imamatahu baina katifai. Beliau menjulurkan, melepaskan imamahnya itu di antara dua pundak itu. Jadi menjulurkan kainnya itu ke pundaknya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itu adalah di antara kesempurnaan khilqah, ciptaan tubuh Nabi SAW dan tata cara beliau di dalam berpakaian. Kemudian di antara akhlak Nabi secara umum adalah kana khuluquhul Quran. Diriwayatkan Imam Muslim bahwa Nabi SAW apa akhlaknya itu adalah Al-Quran. Menjelma pada diri beliau itu Al-Quranul Karim. Sehingga ditanyakan kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Beliau mengatakan adalah akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim yang lain, kana ahsanun nasi khuluqa, adalah Nabi SAW manusia yang paling baik akhlaknya. Itu adalah akhlak Rasulullah SAW secara umum yang diterangkan di dalam buku kita ini. Adapun secara terperinci, kita masuk sedikit ini yang terakhir pembahasan kita. Tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti-bukti ketawaduan rendahnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap yakni kaum muslimin, tidak sombong, tidak congkak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadu'. Di antaranya adalah kana wisadatuhu allati yanamu 'alaiha bil-lail min adamin hashwiha lifun. Adalah bantal Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, bantalnya aja yang dia tidur di atas bantal itu pada malam hari, terbuat dari kulit yang isinya itu adalah hanya rumput-rumput dan ranting-ranting kecil, daun-daunan rumput-rumputan kecil yang kering. Itulah, kalau kita kan kapas, enak. Kalau salam bagaimana? Dari daun-daunan kering, rumput-rumput kering. Ya ikhwatal iman. Sementara ininya adalah dari kulit. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian diantara bukti ketawaduan Nabi SAW, padahal Nabi SAW mampu membeli bantal yang semahalnya waktu itu, beliau adalah, beliau sering menang terhadap musuh-musuhnya. Beliau dapat kadang-kadang, bahkan beliau menghadiahkan onta, 100 onta kepada ini, 100 onta kepada itu. Kalau hanya sekedar bantal, udah berapa bantal yang bagus-bagus beli di beliau-beliau. Bahkan pernah beliau SAW berkurban 100 ekor onta. Maka ikhwatal iman rahimakumullah. Wa kana yud'a ila khubzi sya'ir wal, adalah Nabi SAW, adalah Nabi SAW, beliau biasa dipanggil, diundang untuk memakan, hanya memakan roti yang terbuat dari gandum ataupun makanan sekadar khubzi sya'ir wal ihalatu sinkha. Dikatakan dalam buku kita ini, ihalatu sinkha ane syahmul radi, yaitu makanan-makanan yang cemana dikatakan ya. Asyaham ini yang saya pahami maknanya adalah, yakni apa ya, di dalam daging itu kan kalau kita motong kambing atau motong daging kita, di situ ada warna-warna putih. Bukan dagingnya. Untuk memakan itu saja kalau ada yang mau mengajak dia, mau dia. Apa ya disebutkan? Hah? Kalau ada kita motong daging, kambing atau kerbau atau sapi, sebelum daging itu ada warna-warna putih yang biasa diambil juga, lemak-lemak. Hanya memakan lemak, ada orang mengundang dia untuk makan lemak saja, yang kelasnya lemak yang bukan yang bagus kualitasnya, beliau mau dia diundang. Menunjukkan ketawaduan Nabi SAW. Coba orang kaya kalau diundang makan, mungkin dia gak nyentuh kali. Kalau Nabi SAW, hanya makan itu saja mau beliau. Kalau dia beliau diundang. Ketawaduan Nabi yang mulia SAW. Makan roti-roti gitu aja yang mau dia kalau ada yang undang. Kemudian kana la yudfa anhu nas. Kalau beliau mau lewat tidak ada orang yang, biarpun beliau mulianya, tidak ada dia yang menyuruh sahabat-sahabat yang lain untuk menyuruh orang lain pinggir baru beliau lewat. Tidak ada. Kemudian bahkan beliau kana ya'ti du'afa'il muslimin. Bahkan beliau mendatangi orang-orang lemah kaum muslimin. Mendatangi orang-orang lemah kaum muslimin, wayazuruhum wayaudu mardahum, menziarahi mereka dan melihat penyakit-penyakit mereka, wayashhad janaizuhum, dan juga menyaksikan jenazah mereka, mengurusinya itu. Wallahu ta'ala alam. Ikhwatal iman rahimakumullah, karena waktu kita sudah habis, itulah yang insyaallah kita akan lanjutkan, masih ketawa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ketawaduan. Di sini menunjukkan inilah sosok-sosok yang memang dijamin Allah Ta'ala untuk menyampaikan akhlaknya kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapat rahmat dan taufik Allah dengan mengikuti hidayah and hadiyu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ahli dimanapun Anda berada, demikian barusan telah kita ikuti kajian bersama beliau mengenai sifat dasar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga beberapa pemaparan mengenai sifat Rasulullah yang beliau sangat tawadu. Dan selanjutnya bagi sahabat Hang dimanapun Anda berada yang ingin bertanya langsung bersama kami, kami harapkan Anda bergabung di line telepon di 0778468106 bagi Anda yang berada di Batam dan sekitarnya, dan di luar Batam di 0778 467106. Selain itu antum juga bisa bertanya di SMS online kami dengan mengetik kode KI kemudian spasi nama Anda, alamat Anda dan isi pertanyaan Anda, kemudian dikirimkan ke 0856 684106. Dan bagi antum yang saat ini mendengarkan kami di live streaming, kami harapkan Anda bertanya di folder yang telah kami sediakan. Dan di sini sudah bergabung set dari di streaming kita dari Singapura, Indonesia, Malaysia, Australia dan juga di Amerika serta Korea, Ustaz. Silakan bagi sahabat Hang dimanapun Anda berada yang ingin berdialog interaktif bersama kami, perihal yang barusan telah disampaikan oleh beliau tadi. Untuk penelpon pertama, Ustaz, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, dengan Ibu siapa anda, di mana Ibu? Dari Umu Siti Tia Yusat. Tapi saya ceng sedikit boleh ya. Gini Ustaz, apabila seorang tengah nifas itu belum habis masa nifasnya, dia ada siapa boleh mandi gitu. Maksudnya nifasnya itu sudah selesai terus? Belum sampai 40 hari sudah bersih. Jadi bolehkan sholat gitu Ustaz. Oh gitu ya, ya. Satu lagi Ustaz, apabila orangnya itu yang mohon maaf, nifas itu kan memandi itu ada bagian-bagian tertentu yang tak boleh kena air. Macam dia kan habis kecelakaan, jadi banyak perban-perban yang gak bisa dibuka gitu Ustaz. Apa atau dibolehkan gitu ya? Karena tidak kena air gitu Ustaz. Iya, iya. Nah itu Ustaz, syukur Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana? Nah kita akhirkan atau langsung jawab sekarang aja? Kalau menurut Ustaz ya, perlu dijawab, kita jawab. Oh gitu. Kalau memang ini sangat jauh sekali dari yang kajian Ustaz sampaikan barusan. Mungkin ringkas saja ya khotul iman rahimakumullah. Ibu yang dirahmati Allah. Kalau bahwa nifas itu, darah nifas itu tidak mesti harus 40 hari. Yang paling sahih, jumhur mengatakan paling banyak maksimal 40 hari. Apabila sebelum 40 hari sudah berhenti, maka seorang ibu itu harus mandi dan harus sholat. Namun berkaitan tentang berhubungan suami istri, maka dimakruhkan sebagai suami menggauli istrinya sebelum 40 hari. Karena itu akan dikhawatirkan akan menyakiti istrinya. Namun hukum-hukum yang lain secara umum sudah boleh. Sudah wajib sholat kembali, karena minimal waktu nifas itu bisa ada orang yang tidak punya nifas. Ada wanita melahirkan tidak ada darah nifas, sehingga dia besoknya pun sudah langsung dia mandi dan sudah enggak ada masalah. Itu kembali kepada kesehatan dan kondisi-kondisi wanita-wanita itu. Jadi dia harus disuruh untuk mandi, ibu harus mandi dan harus melakukan sholat. Adapun untuk hubungan suami istri, maka itu diperintahkan agar ini dulu dikatakan para ulama kita, kiranya jangan dulu kecuali setelah 40 hari. Wallahu ta'ala alam. Adapun masalah yang kedua tadi tentang apa? Mengenai habis kecelakaan mungkin ada anggota tubuh yang masih diperban. Tentunya umpamanya dia tetap dia mandi, kecuali anggota tubuh yang tidak bisa kena air tadi, maka boleh dia usap saja. Dia usap saja perban itu sudah cukup. Iya, wallahu ta'ala, itulah ringkasnya. Ya, demikian jawaban Ustaz kepada Ibu Siti yang berada di Piayu tadi. Dan kami harapkan bagi sahabat Ang, dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami untuk saat ini, pertanyaan Anda kami harapkan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Pak Aldi di Tanjung Uban. Bapak Aldi di Tanjung Uban ya. Bagaimana siaran kami, apa bisa diterima dengan bersih di sana Bapak? Alhamdulillah. Ini Pak, apakah zaman waktu tangan Nabi dulu ada itu puasa, dikejar puasa sebelum puasa Sa'ban gitu, sebelum Ramadan, habis puasa Syawal itu sudah Ramadan Nabi dulu. Puasa Sya'ban sebelum Ramadan. Puasa kita kan Sya'ban sekarang kan. Ada orang di sini puasanya 3 hari awal, di tengah 3 hari, di ujung 3 hari. Habisnya setelah kan awal kan. Ada puasa lagi itu sunatnya. Apakah Nabi ada mengerjakan gitu Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar judul semua, gimana caranya? Alhamdulillah. Atau coba didahulukan nanti, insya Allah diingatkan, catat dulu soal ini. Nanti kita kalau di luar judul kita akhirkan dulu. Iya, kita akan mencoba menerima penelpon yang bersesuai dengan materi yang disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dengan Pak Zulkarnain dari Tiban. Pak Zulkarnain ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Fadhal. Cukup menarik Pak Ustaz, ini jarang-jarang pengajian tentang ciri-cirinya Rasulullah. Afan Bapak, mungkin bisa dikecilkan dulu suara radionya. Oke, udah. Iya, silakan. Pertanyaan saya gini, tadi mungkin saya tidak begitu mendengar mengenai Rasulullah kan pakai cincin Ustaz. Kira-kira dia tangan kiri atau tangan kanan yang letak cincinnya itu? Mm-hmm. Yang kedua pertanyaan saya, kalau Rasulullah itu khutbah Jumat, kira-kira dia suaranya lantang, kemudian keras, atau dia juga cepat atau lambat gitu? Pertanyaan saya dua aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillah, akhi fillah rahimakallah, dan kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun antum berada yang mendengarkan kajian kita pada sore hari ini. Tentang pertama cincin Nabi SAW, beliau cincinnya itu adalah pada sebelah tangan kanan beliau, tangan kanan air seni Nabi SAW. Lalu dia mengatakan labbaika ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, maka pergilah dia. Begitu datang, sudah engkau buang? Kata sahabat, iya ya Rasulullah. Kemana engkau buang? Ke sini. Ditunjukkan ke perutnya. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, karena enggak mungkin lagi dia muntahkan tadi apa-apain itu. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak akan pernah yakni api neraka menyentuh bagian daripada tubuh para nabi. Dan itu hanya berlaku pada nabi. Itulah yang salah paham kadang-kadang. Manusia itu mereka lakukan itu pada guru-guru dan syekh-syekh dan kiai-kiai mereka. Padahal itu enggak ada itu. Enggak boleh. Punya sekarang itu kita punya kiai, punya ustadz. Lalu sisa-sisanya kita ambil dan bahkan kita air seninya kita minum. La ya ikhwatal iman. Tidak ada sunnahnya itu. Kalau seandainya itu ada, pastilah itu dilakukan para sahabat kepada sahabat yang terbaik. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Nah, jadi untuk mengatakan bahwa Rasulullah itu tubuhnya sudah wangi apalagi kotorannya, itu butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak ada kita wajib mengimaninya. Wallahu ta'ala alam. Syukran sabar grafik. Sahabat Hang dimanapun Anda berada, silakan bagi sahabat Hang yang ingin bertanya langsung bersama Ustaz kita mengenai materi yang disampaikan oleh beliau, yaitu mengenai sifat jasad Rasulullah dan juga beberapa sifat beliau yang mulia, yaitu sifat tawadhu. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0778468106 dan juga di 0778467106 bagi Anda yang berada di luar Batam, dan kami harapkan pertanyaan antum sesuai dengan materi yang disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, dengan ibu siapa dan di mana ibu? Ani. Ibu Ani di mana? Di Singapura. Di Singapura ya, silakan. Saya mau tanya yang soal cincin tadi Ustaz. Saya ada pernah membaca sebuah hadis gitu, kalau cincin emas itu haram buat lelaki. Terus kalau cincin sekarang kan ada cincin putih dengan cincin emas kan. Oke, terus apa hukumnya lelaki memakai cincin yang putih itu? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau yang dimaksud dengan cincin dari perak, itu sudah disepakati para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW itu, bolehnya Nabi SAW juga memakai cincin dari perak. Cuma khilaf diantara para ulama apakah boleh memakai cincin dari besi atau dari yang lain. Maka yang paling rajih itu tidak boleh kecuali dari perak saja, ada rukhsah. Dari cincin dari perak. Maka kalau yang dimaksud dengan putih, adapun dari besi putih dan yang lain tidak. Jadi dari perak saja. Wallahu ta'ala alam, dalam permasalahan ini yang jelas yang disepakati juga keharamannya bagi laki-laki adalah yang terbuat dari emas. Kalau itu tidak ada khilaf, karena itu adalah langsung sharih. Tidak boleh laki-laki memakai emas. Maka itulah contoh-contoh model-model hidup Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukran Ustaz Barakallahu. Kembali kita terima di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa dan di mana ibu? Umi Ita di Batu Merah, Ustaz. Ibu Ita di Batu Merah ya, silakan. Iya. Ini suami anak mau nanya Ustaz, jenggot Nabi Muhammad itu tebal apa tipis? Jenggot? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan oleh pelajaran kita yang tadi bahwa Nabi Muhammad SAW itu jenggotnya itu tebal, lebat beliau. Jadi jenggot beliau itu bukan jarang-jarang, enggak. Tebal. Begitulah jenggot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kelaki-lakian beliau itu. Jadi beliau itu bukan kayak perempuan. Kalau dijilbabi laki-laki itu sebagian tuh tak ada bedanya. Iya, enggak tahu kita. Iya, tinggal kumisnya aja ini. Iya. Wallahu ta'ala alam. Udah. Iya, kita akan mencoba menerima penelpon, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dengan Yudi lagi di perjalanan, Bapak. Iya, mungkin dibesarkan suaranya Bapak ya, sehingga tidak terlalu kecil untuk kita terima. Sekarang bagaimana Pak? Iya, lumayan. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang saya tanya masalah sholat mungkin masih berhubungan ya dengan topik pembicaraan tadi. Jadi begini, saya pernah dengar di Radio Hang dari beberapa Ustaz menyampaikan bahwa sholat yang diajarkan Rasulullah itu dari namanya katakanlah maghrib 3 rakaat, zuhur, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, maghrib 3 dan subuh adalah 2 rakaat. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Terus kalau yang tidak diajarkan oleh Rasulullah itu tidak boleh menambah atau mengurangnya. Nah, tapi saya ini pernah ya kira-kira 1 bulan yang lalu saya berjamaah sholat subuh. Jadi imam itu takbir pertama dia langsung sujud. Habis sujud dia langsung naik takbir lagi, dia baru baca Al-Fatihah. Nah, itu rakaat kedua kali itu Pak? Itu takbir yang pertama. Takbir yang pertama dia langsung. Bukan karena Bapak masbuk? Maaf, saya ini kan sholat subuh. Jadi imam tuh lakukan hal itu. Yang saya nak tanyakan, menurut saya tak pernah belajar hal macam itu. Jadi apa yang harus saya lakukan, sikap saya? Jadi saya cuma saat itu saya berpikir, karena saya dia imam, saya hormati, saya ikut sampai selesai sholat itu. Habis itu saya sholat lagi lah sendiri. Nah, jadi saya tanyakan ini memang ada ke atau macam mana? Paham. Barakallahu fiik. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun masalah masih sholat. Mungkin ini di ATKJ nanti atau apa? Coba kita akhirkan dulu, kasih yang lain dulu. Iya. Iya, silakan sahabat Hang dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami. Dan kami sangat tekankan pertanyaan itu sesuai dengan materi yang disampaikan oleh beliau mengenai sifat sholat Nabi. Antum bisa mengikuti kajian bersama Ustaz Rehan, yaitu pada kajian hari Jumat mengenai sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Dengan Umu Raisa di Batam Center Ustaz. Silakan, kami harapkan pertanyaan Ibu sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz ya. Iya. Insya Allah. Gini Ustaz, kan Nabi itu suka dengan wangi-wangian ya Ustaz. Kalau kita sekarang kan banyak sekali parfum yang menggunakan alkohol. Itu bagaimana Ustaz? Karena setahu saya suami saya juga masih pakai gitu Ustaz. Apa itu boleh apa enggak? Syukran Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumhur para ulama kita masih menganggap bahwa alkohol itu najis. Kebanyakan para ulama, sebagian para ulama mengatakan tidak. Hal itu dia berdasarkan keumuman, yakni bahwa firman Allah SWT yang menerangkan tentang innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisum min amali syaitan. Rijis. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamar dan maisir, yakni judi, innal khamru wal maisir wal ansab. Jadi mengundi nasib wal azlam. Jadi ini ada beberapa hal, yakni disebutkan dalam ayat ini, baru dikatakan Allah, rijisun, najis, jelek. Di sini diantaranya adalah Syekh Utsaimin mengatakan, itu adalah najis maknawiyah, bukan najis seperti kencing atau hal-hal yang lain sehingga tidak boleh dibawa sholat. Ini tahqiq terakhir yang saya dengar daripada Syekh Utsaimin. Sebelumnya saya sudah membaca Syekh bin Baz dan Syekh Albani mengatakan bahwa yang paling rajih itu adalah haram, najis, enggak boleh bak salat. Kecuali cuma semua mereka sepakat, saya lihat memberikan rukhsah apabila parfumnya itu kadar alkoholnya sedikit, masih mereka rukhsahkan karena melihat manfaat dan mudarat yang sangat, yakni 0, sekian persennya itu, sehingga masih membolehkan untuk dipakai kalau tidak ada parfum yang lain yang non alkohol. Maka ini ada permasalahan-permasalahan yang tatkala kita meragukan, ya kenapa tidak kita meninggalkannya saja. Namun kalau Syekh Utsaimin mengatakan itu adalah najis yang bersifat maknawi sehingga tidak masalah. Ini yang terakhir saya pelajari setelah di ATKJ pun sudah pernah saya katakan bahwa Syekh Albani itu membolehkan apabila kadar alkoholnya. Tapi semuanya mewasiatkan kalau bisa ditinggalkan kalau memang ada yang lain sebagai ihtiyat. Berbeda dengan Syekh Utsaimin, tidak masalah karena itu bukan najis. Najis itu najis hukmi, bukan najis yang bersifat jasadi, jasad. Oleh karena tidak masalah. Itulah, oleh karena itu, apapun ceritanya dalam agama Allah, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Iya. Ya, syukur Ustaz. Dan nampaknya kita akan mengakhirkan satu pertanyaan terakhir Ustaz dari SMS Ustaz ya, dari Umu Sidik ini Ustaz. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, dan beliau berada di Bengkong. Ustaz, siapakah yang paling ganteng antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam ini Ustaz? Iya. Jadi ya, Nabi Yusuf ini kan terkenal dengan gantengnya Ustaz. Iya. Iya, bismillah. Saya karena ini aja tidak tahu saya dalilnya secara pasti ya. Bahwa memang Rasulullah SAW diberikan wajah dan karakteristik fisik yang subhanallah. Kita istilahnya kita kalau istilah makanan mau kita makan aja kalau mendengarkan makanan kayak gitu kan. Begitu juga dengan Nabi Yusuf AS. Tapi memang belum ada sejarah yang membuat sampai wanita-wanita itu memotong-motong jari-jari mereka melihat laki-laki selain daripada Yusuf AS. Oleh karena itu wallahu ta'ala berdasarkan beberapa indikasi-indikasi ini. Dan saya wallahu a'lam bishawab, kiranya ada kaum muslimin yang mengetahui dalilnya bisa memperingatkan Ustaz. Saya masih memahami bahwa Yusuf alaihi salatu wasalam masih dilebihkan Allah subhanahu wa ta'ala daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi fisik ini, muka ini. Dan karena ada indikasi yang lain juga, dalil yang lain, ketika Allah menciptakan anak Adam, zurriyat Adam, maka Allah menyuruh Adam melihat, inilah keturunanmu wahai Adam. Maka Adam alaihi salatu wasalam melihat ada seorang yang dia tertarik melihatnya, cantik, bagus sekali, cakap sekali anaknya itu, keturunan dia itu. Itulah Yusuf. Lalu dia mengatakan, ya Allah berikanlah, berapa engkau berikan umur dia, ya Rab, kata Allah sekian. Maka kata Nabi Adam kepada Allah, ya Allah, kurangilah umurku 40 tahun untuk dia. Maka Allah, jadi itulah yang, wallahu ta'ala alam biswab. Oleh karena itu saya tidak punya dalil secara de facto, secara pasti. Kiranya insyaAllah ta'ala saya murajaah lagi. Namun begitulah memang terkenalnya secara umum memang fisik para Nabi dan Rasul itu adalah fisik yang Allah lebihkan mereka. Dari segi fisik pun. Sehingga dari segi fisik ini pun tidak ada alasan orang untuk meremehkan para Nabi yang Nabi dan Rasul. Alaihimussalatu wassalam. Iya. Namun pembahasan ini siapakah yang lebih ganteng dan seterusnya itu, ini adalah pembahasan yang tidak memberikan manfaat kepada akidah dan amal kita. Sehingga ini adalah sesuatu yang tidak mempengaruhi masuk jannah atau neraka kita. Oleh karena itu Allah SWT dalam Rasulnya tidak ada dalil yang sahih tentang ini pun tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz barakallahu fiik, dan kajian kita di sore hari ini mengenai pembahasan mengenai sifat jasad Rasulullah sangat menarik sekali